di hadapan kebesaran dan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya tak lain adalah hamba-hamba yang lemah, yang sangat membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mampu melakukan apapun kecuali jika Allah menghendakinya. Jangankan untuk meraih hal-hal yang besar atau menghindarkan diri dari penyakit atau mara bahaya, bahkan untuk sekedar melakukan sesuatu yang sepele sekalipun yang mungkin menurut kita itu merupakan sesuatu yang alami, yang wajar atau sangat biasa yang terjadi di kehidupan kita, seperti tidur dan bangun misalnya, jika seandainya bukan karena Allah yang membuat kita bisa tidur dan Allah jualah yang membuat kita bisa bangun, niscaya kita tidak akan bisa tidur ataupun bangun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam doa yang dibaca sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, atau yang dibaca setelah bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa tidur adalah suatu bentuk kematian dan bangun dari tidur merupakan suatu bentuk kehidupan yang Allah berikan kembali kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-muhyi al-mumit, zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Oleh karena itu ketika bangun tidur kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami, dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya beberapa jam yang lalu atau tadi malam kita semua adalah orang-orang yang mati. Tidak ada satupun dari kita, baik yang tua atau yang muda, yang besar atau yang kecil, laki-laki atau perempuan, pejabat ataupun rakyat, yang kaya ataupun yang melarat, jika sudah tertidur maka tidak ada yang dapat membangunkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa bangun kecuali jika Allah menghendaki dia bangun. Dan bahkan untuk urusan tidur pun, walaupun telah capek dan lelah sekujur tubuhnya, seseorang tidak akan bisa tidur kecuali bila Allah menghendaki. Dan seperti itu pula lah dengan urusan sehat dan sakit, silih berganti kita merasakannya sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah fakta betapa lemahnya diri kita, betapa tidak berdayanya diri kita, kalau bukan karena pertolongan dan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sudah seharusnya bagi kita yang lemah ini untuk bersikap tawadhu' dan tadhallul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa natawadhu' lillah, bagaimana kita dapat sepenuhnya tawadhu' kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bitawadhu'ina li'ibadillah, yaitu dengan kita bertawadhu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti kesempurnaan tawadhu kita kepada Allah adalah dengan maunya kita tawadhu kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah riwayat hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bena Adam, maridtu falam tazurni. Wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak mau menjengukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah anil marad, Allah mustahil sakit. Tapi maksud hadis di atas adalah, wahai anak Adam, hambaku si fulan tengah sakit, mengapa engkau tidak menjenguknya? Apakah engkau tidak tahu bahwa ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku bersama orang-orang yang susah dan sedih hatinya karenaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatajallat ta'amul ma'allah illa bi'an nuhsinat ta'amul ma'a makhlukatih, tidak benar hubungan kita dengan Allah kecuali jika telah bagus hubungan kita dengan makhluk-makhluknya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya termasuk bentuk pengagungan terhadap Allah adalah jika kita mau memuliakan orang tua yang muslim. Kata Nabi, "Inna min ijlalillah ikramu dzisyaibatil muslim." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka demikianlah husnu ta'amulina ma'al khalq, bagusnya muamalah kita kepada sesama, itu merupakan cerminan rasa tawaduk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang tidak baik hubungannya dengan sesama, Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha saqit, wa akhwani mutasariman. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya ada tiga golongan yang salatnya tidak akan diangkat walau hanya sejengkal. Maksudnya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara tiga golongan tersebut adalah wa akhwani mutasarimani, dua orang bersaudara yang saling bermusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi intinya, mari kita semua mengintrospeksi diri masing-masing. Kita perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan sesama, hablum minallah dan hablum minan nas. Kita syukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mempergunakannya di jalan yang Allah ridhoi, agar Allah senantiasa menjaga dan menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mau bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian, dan sebaliknya jika kalian mengkufurinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku amatlah berat. Disebutkan bahwa hukuman minimal bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah adalah di dunia Allah akan cabut nikmat tersebut darinya, wal iyadzu billah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat, utamanya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga Allah akan tetapkan iman kita sampai akhir usia nanti, meninggal dunia bi husnil khatimah. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار